Makanya penting yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah, caranya yakin gimana? Tak warai kena ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu. Jalur melarat wis kowe luwe iso lah. Wali ku jalur ya akeh. Alim yo iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat yo iso dadi wali. Syaraté ridho ora kepengin sugih. Ya syaraté melarat dadi wali wis ridho, ora terbersit kepengin sugih ora tau muni Allah umpama aku di dhuwit ora dadi wali, muni umpama tok wis ora dadi wali. Dadi fa innallahu taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama iku wis buka pintu setan. Jalur apa ge? Nah, alim syaraté apal Quran, apal ribuan hadis. Ayo nak zuhud kudu syaraté ra di HP, ra WA-an. Nak fakir ra oleh diangen-angen, ae milih ndi? Apa rasa dadi wali? Gak usah yo. Kula terangno, ini penting. Kenapa saya sering ngritik orang sufi? Karena sufi sekarang tuh beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut tarekat tertentu, terus gak gelem ngaji takrib. Akhirnya elinge pangeran suwengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe dok, terus mbok sebut jenenge tok, kok nunjuk wedak ra mbok kei, nyuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci. Dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah. Senang Allah kok aman. Allah, Allah semengi. Terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak, harus darani wali. Harus darani wali, harus salam template. Wah apa-apaanan. Lancar bapak, bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali nek melete keren aku jare. Tak top aku jare. Lah kok saged, Pak. Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nek wong alim darani wali kuwi sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nek ora percaya ruhin mu'allimno nek saiki wali nek ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nek ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus sangat balo merek rokok Erugen misalnya rokok Ehobo ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa coba? Tapi ketika orang terkenal alim umat dapat banyak karena bisa ngaji carane sesuci piye carane zakat piye yang wajib zakat apa saja carane dekat. Tapi saya iki gak wali kalah mbek apa wong alim kalah mbek wali. Kula niki diceritani Gus kula nek wong alim Gus jejer mbek wong terkenal wali kok harus salam salaman bedene. Ya akhirnya melarat salam. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Serasa diterangno maknane opo. Wah kere. Wah kowe iki padha wae wong alim kok kasut to. Nek nek kasute perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat opo itu ingat aturan-aturannya opo. Terus keling opo suwengi terus piye? Allah bikin aturan, kamu suwengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib menghormat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus eling Allah ning dulu enggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf suwengi ning masjid terus mikir wiridan, toh ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid? Siapa yang tanya tentang ghanimah? Siapa yang tanya? Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa alamu annama ghanimin tu min sya'in fa anilillahi khumusahu wal rasulullah 1/5. Ada yang tanya lagi, wa salu naka anil makhid. Istri saya cara ngakhid enggak normal ya Rasulullah, kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Ya salu naka madayun fikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngene. Coba jika seseorang terkenal wali itu paling sing untung ndekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Sing ngritik aku enak kowe kualat, kowe ra wali kok ngritik wali. Ya cuma melok-melok. Karena apa kita ini syafaqatan li hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai kemudian enggak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyur kan di sebuah hadis sama cari di Muqaddimah Majmu' di Muqaddimah Ihya hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dungu, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu yes, iki halal, iki haram, iki sholat begini enggak sah ini. Pokoknya mulang aturan-aturannya pangeran. Nabi ngadek, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma ha'ula fa'idu nawoha, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah. Insya'a ajaba wa insya'a. Lah, kalau Allah mengendaki ya disembadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran. Pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman. Memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu. Dulu tawaf itu bawa hubal lata. Dulu tawaf itu dengan penuh kemus. Rika Nabi datang, cong tawaf itu aturannya gini, enggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf. Nanti di Marwah megang Na'ilah. Setarnya gitu. Dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, enggak boleh megang Isaf dan Na'ilah. Harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya, sahabat itu dulu gak mau disuruh sa'i. Enggak ya Rasulullah, kita enggak sa'i. Tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa, setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Na'ilah. Itu nama berhala. Terus Allah menurunkan, inna sofa al-marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa'atamaro fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam, enggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang enggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa. Karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Kenapa? Aturan main. Lho kula wingi pasaran wingi niku kula mucal napa sampean tadi. Kula min mucal min Hajjut Thalibin. Karangan Imam Nawawi. Kita fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali. Nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Kuwi luwih parah meneh. Nek kula tak wamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno selamat. Wong belajar ya ora kok ndongakno selamat. Mestine iku tak kok sik carane numpak sepeda motor piye lagi yo ndongakno selamat. Wong isi iso ora mesti selamat. Iki rung iso apa? Ya iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu ndak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, tak kok sik syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur. Oh, nak tonggo kula tak piso itu. Untung wong Rembang ra watak kula. Dadi ra ono sing wani. Anggere mereka haji, Gus kula badhe haji supaya sah piye, Gus. Tak ulang ngono. Tak ulang tenan. Selain tentu belajar di manasik. Paling ndak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak teko ning manasik di rungokno. Napa? Kadang ya ora teko ning manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek apa pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah, tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, kiswah Ka'bah itu mulat tohah bitin. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, wadah orang ikhram itu enggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Kok malah gue kaji marugih kalau gitu terus dungo nangis. Belum nangis servisnya akeh. Ini apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Pemenang asing juk dungo suge. Gini ini nangis tenanan oleh nyangon itu weh. Akeh. Nah, cara bapak nangis seruwet ke mana. Serasa nangis-nangis anak anak jadi kiai. Pokoknya ulang, nak ragil lemes. Buat nunus. Tobat, song ini tobat. Marah ini, utaknya ini marah ini. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor, datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Sesuk ono wong ra iso salat, ih dongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ar-Fatihah ar-Ro ya kabeh itu ono urutane. Itu lama. Jadi makanya Rasulullahnya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika Allah nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran itu yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu. Artinya apa coba? mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya sampai tiga kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yastu alaihim ayatika, artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum, artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina, artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf, anak-anak sarang yang idolakan saya itu, Gus, saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya yang ngamini, karena doa jenengan multazam, moh, ngaji sih, nah berngaji kok tak dengar, nah eling, nah orang ya Gus. Ya Gus, oke, jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau gak salah pas itu, di Mekah. Mulang Bukhari Gus, kalau ngaji Bukhari, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh, sekitar 2 jam. Habis itu lagi dungo teng ngarepe multazam. Kula dungo sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulullah, purun mulang mboten kedonyan. Ayo amin ya, amin. Padahal di antara mereka ketok ana sing dungo pengen rabi, berkat wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi, purun mulang, purun napa-napa teng masyarakat. Wis iku tok amin, amin pun bar. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus? Terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zino. Berapa juta orang yang tidak berzina. Gara-gara dawe para kiai nak wong zino soben dakare dikwetok. Virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdir gimana, terserah gayanya kiai masing-masing. Mungkin Mustafa nyontokno payudara nek digantung wong nek jorok penyerot. Dadi roken duwe pinter meneh akare apa dikwethok. Barokahnya tahdir seperti itu, berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang enggak bodoni mergo apa jare ilate apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif, kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masif sudah jeling apa tok terus gak jelas ilinge iku perkara apa? Lho kalau itu selingan enggak apa-apa kan ya satu jam, setengah jam. Liyane iku ya tetap dibelajarkan halal. Ya tapi agak, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau boten sakit ya nyewa, nyewa kan ono wong nganggur-nganggur ruhin Mustafa kan iso disokon mulang mabadi fikih. Ojo nyewa aku wis kiye gedhe larang. Ini kan murah 200.000, 300.000. Lho kula ora narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng nggih gedhe. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Mulane nek jane kiai ngundang kiai-kiai cilik ae, kiai gedhe ku resiko. Ya misale mulang fikih ngongkon aku. Wong wis sepakat. Nah kok kowe kan sangoni 200 kan cik, pantes kan ya? Kowe piro Mas? Nyoro. Mulane jare Mbah Mun kiai cilik ku tak bangil sugeng. Kalau nak kiai gede, wong nyalami tempat sidik ya izin. Nak kiai cilik ku ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit nek kiai cilik ya sakit. Tapi salah ilmu ne rangun tapi akhire ya wis tok kono ae makome sedek kono. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi ndak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa. Kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu kat Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira ndak ngaji tasawuf ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilukan. Sama tak cerita Imam Syafi'i itu punya teman dekatnya namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu ndak kecil-kecilukan fikih lucu. Kira rasa tersinggung sebagai partai fikir ya rasa tersinggung biasa wae. Imam Syafi'i itu sering dolan dengan Syaiban Ar-Ra'i. Dia ulama sufi. Sampai muridnya gremeng, misal kata Al-Hadal Bati. Sak jenengan takok ung desa ben. Jadi Imam Syafi'i ben. Takok aneh. Mata kulu fi zakat. Zakat cara kowe piye? Dan Habib Umar Hafidz itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Mata kulu fi zakat. Zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi aw ala madzhabi? Menurut madzhabku apa madzhabmu? Jare Imam Syafi'i. Ya cara madzhab apa? Madzhabku aku wis roh dhewe. Lha apa takok kowe? Ya rada cangkem elek tapi lucu. Nak cara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek sugih ya kabeh wajib zakat. Lah terus aturane pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibne zakat. Ya bener jare takok. Nak cara aku sebenarnya ono bener, saiki aku takok. Wong melarat iku dunyane mesti halal to. Saiki misale ana lapangan ning desa terus ana dangdutan mbok pengajian mbok hol. Mbok tuku rafia tok. Terus digo parkir lapangane sapa? Aku takok. Lapangane sapa? Sak desa kan. Modekne tuku rafia terus koyok berhak sing entuk dhuwit kok parkiran. Lah nek dene alasane lho aku fakir, apa fakir sak desa kowe tok? Mestine kullu faqirin fi tilkal qaryah entuk saham. Ya ora. Ya soal dekne sing kerja entuk paling akeh lah mergo tuku apa? Tapi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyok paling kuwasa. Hasilnya piye dicel kene? Misale kowe Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Terus kowe mau modal tuku rafia mbok go parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling sira berhak sandi mbek Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya mbok bagi wong melarat sak desa apa mbok petok? Jawab, gak usah isin, biasa wae. Lha iku hasil sangka harta bersama apa sangka donyam dhewe? Ayo jawab. Kok terus kok manajer apa nek wong melarat donyane mesti pemenah wong melarat tengkek tukang gak asap. Misalnya Ruhin dadi kondektur bis. Sing numpak kanca jalalen ku separuh digratisi gak mbek Ruhin kira-kira. Digratisi. Bise sapa gitu. Kerengkek. Ya ta ora. Mboten kok sambayar santai mawon, santai biyahmu. Utawa wong melarat supir Ruhin nggawa rentalan mobile wong. Terus aku apa lungo? Aku tak derek ana santai. Iku gak sabto ora. Wong ra melok duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya, gak mlejari seven roki cara pendapat kula apa pendapat jenengan? Ya cara pendapat tem nak pendapat kok wis roh. Wong melarat lah wajib zakat. Ya iku jenenge wong sufi. Wong sufi sing roh feke. Jari Imam Syafi'i sakjane sufi ya ngene iki, sufi waras sih maksudnya wong sufi tapi cek roh feke. Jadi misalnya kau melarat terus Jumatan kok wudhu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2000 buat 3000. Paling enggak ya make itu ya urun. Ora tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh, iso kewajiban wong suge-suge melarat bagian ngerusak wae. Bareng kerane putung angger didakok ngono wae. Kondo panitia masjid, Pak, kerane rusak, Pak. Semare wong suge do medhit melane masjid rusak. Mergo melarat lah ya medhit. Lho melarat ya akeh dosane masa melarat terus. Saya contoh gampang ngelola parkir aja coba. Itu lapangane siapa? Lapangan umum apa edekne? Kok iso terus wae edekne mau urun apa coba? Rafia ngene. Rafia udah hasilnya. Rafia gue rusak gulung. 10.000. Piro? 5.000. Untuk piro kan? Sewengi misalnya ono dangdutan. Untuk piro, Mas? Untuk nak piro? 500.000 untuk angsal. Terus duit 500.000 songko mentasarupkan lapangan. Iku edine tau sak desa. Tapi sama ini sudah berjalan tak anggap baik. Engko nang terus sing melarat do demo. Jare ngajine Gus Pak dibagi ya mari fitnah ya ora ngono kok. Mau aku cerita ben roh dosane ngono aja kok dadi gerakan apa? Wah mari fitnah kok keos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran apa? Paling enggak gelem istighfar napa? Gelem napa? Istighfar. Lah soal wong liya tak mung cek mentolong melarat tok doyak-oyak. Maksudnya kalau itu dari Imam Syafi'i jadi, ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku iki jadi Imam Syafi'i, aku iku kodi. Mosok majib no zakat wong melarat kan sudah dadi aneh. Lah terus mustahike sopo nak wong melarat dhewe muzaki. Jadi sebenarnya ya mau jadi takok. Tapi akhirnya lucu. Dua beliau akhirnya terus jadi Imam Syafi'i. Ya fikih ngene iki sing marai atiku bener. Aku itu fikih pemerintahan, ya zakat itu ditarik wong sugih, dikena wong melarat. Tapi nak sing melarat zakat, mergo ngerasa dunyane syubhat, ya alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran, nak nyifati wong apik opo piye? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Lah fikih wae sing wajibno infaku fis-sarra. Nah cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Pas seneng ya sedekah, pas dharra melarat lah ya sedekah. Ya, terus akhirnya kelop. Ya, tapi Imam Syafi'i kan fikih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Ah oh, kirilah ya tukang ngemel eh, zakat zakat. Ini kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya ada muzaki, ada mustahik. Itu cara fikih. Tapi nak cara tadhirul mal Nggih cara tadhirul mal nyucikno donya wong larat lah ya donyane akeh sing ora suci lan kula suwun nggih zakat. Maksude nek kowe kok hasil parkiran kok 500.000 ya zakatno piro nak? 2% setengah piro? Kok iso mikir memang sofa malah. Piro 10% 500 kan 50 ya. Piro? 50. 2,5 piro? 12,5. Lah sik kula bokno kotak masjid dan lumayan giling-gilingan paling ndak dadi robana zulamna anfusana ngrasa salah. Tau ketemu janda-janda yang pojok desa ora ndek dhewe, Pak. Mbok kaya 50.000. Duit apa, Cung? Dadi kafaroh sampean duwe saham ning lapangan. Pemenang ibu-ibu, nak canem rasa kei. Wes biasa bal-balan kowe tau nganggo lapangan. Nak ibu-ibu iki ora melok tau apa? Bal-balan. Dadi kan lumayan ku ngimbangi apa. Tapi aja terus demo ya nak nang parkir ya. Barno wae muga-muga halal iki. Cuma ini cerita, wong melarat lah. Sakjane aja muni wajib ya apa? Sakjane. Angel ngopo yo melarat to angel apa? Rodok sensitif padahal apa? Ampun nggih. Alhamdulillah min al-mizan muntala ila mablagh ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillah min al-mizan muntala ila mablagh ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillah min al-mizan muntala ila mablagh ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillah min al-mizan muntala ila mablagh ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ila wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ila wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ila wa mablaghar ridha wa zinatal arsh.